kathiran tayyiban mubarakan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhana lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di awal surah Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, mensucikan dirinya. Dengan menyebut bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Semua apa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepadanya. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk. Akan tetapi kita manusia ini tidak tahu bagaimana makhluk-makhluk Allah ini bertasbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Kalian tidak tahu bagaimana modelnya, bentuknya, caranya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah telah menyatakan bahwa semuanya bertasbih. Bebatuan, rumputan, pepohonan, air, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, ikan dengan berbagai macam jenisnya, serangga-serangga, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara bebatuan ada yang menggelinding ke bawah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, subbaha lillahi ma bis samawati wal ard. Baik. Wa huwa al azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala al aziz, maha perkasa atas makhluk-makhluknya, hakim bijaksana dalam semua urusannya. Jadi, perintahnya, larangannya, ketetapannya, ketentuannya, Allah Subhanahu wa taala hakim, bijaksana, penuh hikmah. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengatakan tentang kekuasaannya. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah hanya dia yang memiliki, selainnya tidak ada yang memiliki, maka tidak ada yang berhak untuk kita mintai dan kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah menjadi keyakinan kita, tapi karena sesuatu atau seseorang yang tidak memiliki, tidak bisa memberi, sehingga merupakan perbuatan bodoh ketika kita meminta kepada sesuatu atau kepada seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Baik, karena kita yakin bahwa hanya Allah yang memiliki segala sesuatunya, maka tidak ada yang kita tempati untuk meminta, memohon, berharap kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Lahu mulku samawat. Milik Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Yuhyi wa yumitu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Baik. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Semua yang hidup ini Allah yang menghidupkannya. Baik. Semua yang hidup dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkannya. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang mematikan. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Seluruh makhluk tidak ada yang menghidupkan dirinya. Baik. Dan tidak ada yang mematikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengatakan, oh si fulan bunuh diri, tapi itu cuma sekedar sebab dari sekian banyak sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Baik. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah cocokkan bahwa itu sebagai sebab untuk kematiannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang barakallahu fikum menentukannya. Baik. Fa'idha ja'a ajaluhum fala yasta'khiruna 'anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah telah menentukan ajal, baik, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mendahulukannya dan mengakhirkannya. Baik. Kalau ada yang mengatakan, oh si pulang bunuh diri, berarti dia menghendaki untuk dia mendahulukannya. Memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bahwa disitulah kematian dia. Baik. Betapa banyak orang yang hendak melakukan bunuh diri, tidak mati. Tidak mati barakallahu fikum. Tidak mati. Masih sempat ketolong. Baik. Dan dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan darurat, penanganan darurat. Masya Allah. Jadi dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Yuhyi wa yumitu. Selainnya tidak ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mampu. Ini pembelajaran tentang masalah rububiyah. Penanaman keyakinan bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala sesuatunya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mampu. Nah, terus siapa yang kita harapkan? Kemana kita akan memohon? Kemana kita akan meminta? Tidak lain tentunya, kalau ini sudah menjadi keyakinan, tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita beribadah, tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita berharap. Inilah yang senantiasa kita ucapkan dalam solat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Pertolongan apa saja. Baik. Baik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang dirinya pula. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal yang pertama dan yang terakhir dan yang tinggi dan yang dekat, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mampu, maha mengetahui. Afwan. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, huwal awwalu falaysa qablahu syai', dialah yang pertama dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Ini yang dikatakan al-awwal. Tidak ada sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu wa taala keberadaannya. Baik. Wal akhiru, dan yang akhir artinya walaysa ba'dahu syai, dan tidak ada sesuatu setelahnya. Baik. Wadh-dhahir, dialah yang maha tinggi, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Wal batinu, dan tidak ada sesuatu yang lebih dekat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahui. Ini yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani al-awwal, tidak ada sesuatu sebelumnya. Al-akhir, tidak ada sesuatu setelahnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia, dan tidak ada yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahui. Matikan dulu. Dingin sekali. Masya Allah. Baik. Huwallazi khalaqas sama, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan kepada kita tentang sifat rububiyahnya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari. Baik. Fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Baik. Dan menciptakan makhluk-makhluknya dengan tahapan-tahapannya. Lihikmati minallahi tabaraka wa ta'ala. Wa illa dalam tempo sekejap Allah mengadakan makhluknya, ini bisa dan mampu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk itu. Baik. Seperti proses yang terjadi setelah Adam alaihissalatu wassalam, untuk adanya manusia ini dan langgengnya yang namanya manusia. Baik. Allah menjadikan berproses. Artinya dari setelah Adam alaihissalatu wassalam semuanya beranak dan diperanakkan. Dia menjadi anak, setelah dia dewasa menjadi orang tua. Setelah itu mati, dia memiliki anak lagi dan seterusnya. Berkesinambungan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia sama seperti Adam semuanya. Baik. Tanpa melalui proses barakallahu alaikum seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini semuanya li hikmati minhu tabaraka wa taala. Barakallahu alaikum. Supaya ada namanya amal saleh berupa birrul walidain. Baik. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Supaya ada namanya tarbiyatul aulad. Membina, mengajar, membimbing anak-anak kecil. Itu semuanya lahan, lahan atau tempat-tempat untuk kita beramal saleh. Baik. Kemudian dengan cara melalui proses beranak pinak manusia ini, ada namanya akriba, kerabat-kerabat dari arham, yang dengannya kita bisa menyambung rahim. Barakallahu fikum. Mendekatkan hubungan kekerabatan, semuanya amal-amal saleh yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena adanya apa? Proses beranak dan diperanakkan ini. Barakallahu fikum, sehingga kita mendapatkan keutamaan amal saleh yang disebutkan. Wa illa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan setiap generasi langsung tak. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu mati semuanya, kemudian Allah membuat lagi generasi berikutnya tanpa melalui proses peranakan. Demikian juga segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakannya sekejap. Tapi Allah Subhanahu wa taala lihikmati minhu tabaraka wa taala menciptakannya dalam bentuk proses. Walladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tentu dalam tempo 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Berada di atas arsy-Nya. Dan ini dalil yang menunjukkan dan mengharuskan kita untuk meyakini bahwa Allah ada di atas arsy. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Sangat banyak dalilnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Berada di atas ketinggian. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat senantiasa takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepada Allah Subhanahu wa taala naik semua amal-amal saleh, ucapan-ucapan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke sisinya taib amal-amal saleh itu. Barakallahu fikum. Sekian banyak dalil barakallahu fikum. Ketika seorang budak perempuan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Perempuan itu mengatakan, "Bisama." Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. "Fala man ana?" Siapa saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Qala anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fami'atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, merdekakan dia karena dia sebagai seorang perempuan yang beriman. Baik. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Rasulullah bahwa Allah di sama. Dan sekian banyak dalil, dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy-Nya. Dan bukan Allah ada di mana-mana sebagaimana keyakinan sebagian kaum muslimin. Baik. Kata mereka Allah ada di mana-mana. Yang tentunya konsekuensinya Allah berada di tempat yang kotor, waliyadu billah. Dari tempat jorok, tempat najis. Baik. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah berada di atas arsy-Nya dan ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatunya. Baik. Allah berada di atas arsy-Nya dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatunya. Tidak ada yang terlindung, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata malaikat, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Wahai Rabb kami, Engkau telah memenuhi segala sesuatunya dengan rahmat-Mu dan ilmu-Mu. Tidak ada sesuatu yang terlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah mengatakan, "Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha." Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ma yaliju fil ard, apa saja yang masuk ke dalam bumi. Baik. Apa saja yang masuk dari ke dalam bumi? Apa yang masuk? Biji-bijian yang mungkin ditanam oleh orang. Baik, masuk ke dalam bumi. Air yang turun dari langit langsung masuk ke dalam bumi. Mayat yang dikubur masuk ke dalam bumi atau apa saja? Wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar dari bumi ini, dari tanah ini, berbagai macam yang dikeluarkan oleh orang. Barakallahu fikum, tambang berbagai macam jenisnya. mata-mata air, sumber-sumber yang sangat segar. Allah Maha mengetahui tetumbuhan yang keluar dari bumi ini. Setelah kita masukkan bijinya, dia akan muncul, tumbuh, keluar dari bumi. Masya Allah. Wa ma yanzil minas sama', Allah SWT Maha mengetahui apa yang turun dari langit. Nah, turun dari langit ya, barakallahu fikum, hujan, barakallahu fikum, malaikat yang diperintah oleh Allah SWT untuk turun. Masya Allah. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit berupa malaikat yang telah menyelesaikan tugasnya kembali ke langit. Masya Allah. Baik. Demikian juga amal-amal saleh naik ke langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan di Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'akum bi'ilmihi, barakallahu fikum, ma'akum bi'ilmihi, ma'iyah. Baik. Dan ini tidak bisa dikatakan bahwa ma'iyah Allah bersama dengan kita dimanapun kita berada dengan zatnya, la. Faham, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah diyakini oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Terus bagaimana dengan ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yakni bi ilmihi, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kalian diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini sa'iq, bahasa ini hatta manusia memakainya. Paham, barakallahu. Silakan kalian berangkat dan saya bersama dengan kalian. Paham, barakallahu. Silakan kalian berangkat dan saya bersama dengan kalian. Artinya, walaupun dia tidak berangkat bersama dengan orang-orang yang dikatakannya tadi, tetap dia bisa dikatakan bersamanya, karena dia pantau di mana sekarang mereka, apa kebutuhan mereka, sehingga segala sesuatunya bisa dia kontrol dari jarak jauh. Seperti penguasa misalnya, mengutus orang-orangnya, silahkan kalian berangkat, saya bersama dengan kalian. Dipantau orang-orang yang dikirim ini, diutus ini. Dia hubungi orang-orang yang akan dituju. Orang-orang yang saya sudah berangkat, kalian jamu mereka. Kalian layani mereka. Kalian penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Barakallahu fikum. Terus dikontrol. Di mana kalian sekarang? Oh, kami berada di sini. Dan seterusnya, barakallahu fikum. Namanya ma'iyah. Walillahil masalul a'la, tentunya, barakallahu fikum. Walillahi al-masal al-a'la. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'iyah biasa disebut oleh para ulama dengan ma'iyah amma dan ma'iyah khafah. Ma'iyah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala secara umum, adalah dengan ilmunya. Allah Maha mengetahui apa dan bagaimana kita. Barakallahu fikum. Dan adapun ma'iyah khafah, kebersamaan Allah secara khusus, adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya secara khusus. Ada hamba-hambanya yang ditolong oleh Allah, Allah yang menolongnya, melindunginya. Barakallahu fikum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Perhatikan. Dari awal ayat sampai akhir ayat berbicara tentang masalah apa? Berbicara tentang masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang sebelumnya apa nih? Ya'lamu ma yalijum, afwan. Baik. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah tempat Allah Subhanahu wa taala, yakni berada di atas arsy-Nya, kemudian Allah berbicara tentang masalah ilmu. Perhatikan baik-baik, ya'lamu ma yalijum fil ardi. wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yarju biha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Baik. Allah menyatakan dulu tentang tempatnya di mana Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah menyatakan tentang ma'iyahnya, ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hambanya. Baik, supaya bisa kita membedakan barakallahu fikum. Dan jangan bingung dengan masalah yang seperti ini. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan kalian juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apapun yang kalian lakukan, kalian diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Barakallahu fikum. Kini kalau ada di dalam dada kita, dalam keyakinan kita, inilah yang biasa disebut dengan muraqabatullah. Baik. Ini yang disebut dengan muraqabatullah. Meyakini bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kegiatan pun, tidak ada satu kegiatan pun yang kita lakukan kecuali dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini namanya muraqabah. Baik, muraqabatullah, merasa diawasi, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan kita lakukan perkara-perkara buruk. Barakallahu fikum. Dan senantiasa kita berusaha untuk beramal saleh. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa orang-orang yang yakin tentang rububiyatullah, yakin tentang uluhiyatullah, bahwa hanya Allah yang boleh disembah. Dan kita pun yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang indah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang bermanfaat. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengamalkannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.